Apa komentar Anda, Bapak Ongko? Ya, selamat pagi. Pagi, silakan. Pendapat saya yang pertama, akhirnya ya apa yang sebelumnya kita tidak ketahui, ya akhirnya sekarang ini juga terungkap. Dan saya yakin sampai dengan sekarang masalah-masalah seperti ini masih banyak yang tersembunyi. Tetapi paling tidak dengan munculnya rekaman itu yang semuanya orang bisa dengar, ini supaya menjadi perhatian dan warning untuk kita semua, supaya jangan lagi kita tutup-tutupi hal yang tidak baik gitu. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi Pak Agung. Ya, selamat pagi. Ya, silakan. Ya, saya pikir begini, yang jadi masalah adalah perusahaan-perusahaan baru ini mencoba menerapkan tarif murah, dan itu baik tentunya. Tetapi yang mungkin kurang pengawasan adalah dari Departemen Perhubungan sendiri, mengawasi layak atau tidaknya pesawat, itu barangkali juga harus dilakukan dengan baik. Seperti ibaratnya kalau kir kendaraan bermotor, yang terjadi saja untuk truk dan angkutan-angkutan umum, kita lihat seperti itu. Nah, ini kemudian terjadi pada masalah dengan pesawat, yang ternyata bukan semata-mata ya memang pesawatnya barangkali yang tidak layak. Saya rasa tidak tergantung masalah umur, layak tidaknya itu tergantung dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan barangkali. Sampai ke mereka juga harus ikut bertanggung jawab terhadap masalah ini. Terima kasih. Oke, okay. Bapak Harko, selamat pagi. Pagi. Silakan. Ya, saya juga sempat pernah ini sih, saya dapat juga emailnya itu, transkrip itu. Tapi saya juga belum percaya 100% apakah itu original atau orang mau cari sensasi doang ya. Cuman yang menjadi inti persoalan ya, kenapa dari pihak mungkin KNKT sampai selama ini tidak bisa memberikan kepada publik keadaan yang sebenarnya gitu loh, malah dibiarkan benar-benar kayak tertutup sekali. Saya pikir itu aja, jadi saya nggak ngerti lah kenapa KNKT mesti berbuat seperti itu, dan apa untungnya buat mereka gitu loh. Karena kan bagi para korban-korban keluarganya sekalian, kan mereka kan perlu tahu gitu ya. Paling nggak kalau seandainya nggak ketemu ya nggak ketemu, tapi kan sebabnya kenapa, kan paling nggak kan KNKT harus tahu. Kalau begitu KNKT kan tidak menjalankan tugasnya dengan baik, itu ya. Aja okay. terima kasih Bapak Surandi, selamat pagi. Halo, pagi Bu. Silakan Mbak. Iya, ini pengalaman Adam Air Bu ya. Yang kedua, kita membandingkan dengan pengalaman kejadian Garuda yang dulu mendarat di Sungai Bengawan Solo Bu. Halo? Iya, silakan. Iya, kan ini sama-sama dulu infonya kehilangan kontrol Bu ya. Infonya kehilangan kontrol. Ini pun juga Adam Air kehilangan kontrol. Sehingga kalau pendapat saya, seandainya kehilangan kontrol tuh punya satu referensi yang mungkin bisa digerakkan secara manual, kayak Garuda yang mendarat di Bengawan Solo, kan itu dia membuat suatu keputusan yang langsung mendarat di kali, akhirnya semua penumpang kalau nggak salah selamat itu. Nah, ini tandanya dia di laut itu tadinya. Sekarang kalau ngelihat dari rekaman di gambar pembicaraan itu kan terjunnya nukik Bu. Kalau seandainya terjunnya mendatar, mungkin tidak akan menjadi korban semua. Itu komentar saya Bu, terima kasih. Oke, terima kasih. Bapak Wahyu, selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Silakan. Menurut saya sih, jadi munculnya rekaman ini terlepas dari betul tidak ya, Komisi Eropa tuh mungkin udah dengar duluan menurut saya sih ya. Jadi dia perpanjang sanksi ke Indonesia. Tapi Komisi Eropa menurut saya juga kurang fair ya, karena nggak semua maskapai pengen di Indonesia tuh seperti itu. Contohnya Garuda lah gitu loh. Dan mereka pun di pesawat terbangan barat pun kayak Qantas, mereka juga banyak problem sebenarnya ya. Jadi saya pikir kalau menyamaratakan di Indonesia itu kurang fair. Udah, selamat pagi Pak. Oke.